Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari bahwa para sahabat, amal saleh mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibandingkan dengan amal saleh selain para sahabat. Demikian pula amal saleh para sahabat yang masuk Islam belakangan, maka tidak dapat menyamai amal saleh para sahabat yang terdahulu masuk Islam. Demikian pula kita pelajari bahwa para sahabat dari segi jenis dan maratib, martabah mereka, tingkatan mereka, mereka terbagi menjadi beberapa tingkatan, golongan. Adapun tingkatan yang pertama adalah al-muhajirun atau al-asharatul mubasharun, 10 sahabat yang dikabarkan masuk ke dalam jannah. Tingkatan yang kedua adalah muhajirin yang terdahulu masuk Islam, muhajirin yang berjuang bersama Rasulullah SAW sebelum beliau berhijrah. Yang ketiga adalah Ahlu Badr, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar. Yang keempat adalah ansar yang terdahulu masuk Islam. Tidak semua ansar, tapi ansar yang terdahulu masuk Islam. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama berislam, beriman dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian yang kelima adalah yang berislam sebelum fath. Namun para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari fath. Pendapat yang lebih tepat, yang dimaksudkan fath bukan fathu Makkah, melainkan sulh al-Hudaybiyah. Maka tingkatan yang kelima adalah para sahabat yang berislam sebelum fathu Makkah, sebelum sulh al-Hudaybiyah, tetapi tidak termasuk 4 kelompok yang pertama. Kemudian tingkatan yang keenam adalah para sahabat yang berislam setelah sulh al-Hudaybiyah. Setelah sulh al-Hudaybiyah, ya, tapi sebelum atau sampai Amul Wufud, tahun kedatangan para utusan 9 Hijriah. Kemudian yang ketujuh adalah para sahabat yang masuk Islam secara berbondong-bondong, ya, dimulai dari Amul Wufud tahun 9 Hijriah dan setelahnya tahun 10 Hijriah sampai Rasulullah SAW wafat. Dan ini hanya tingkatan dari segi jenis. Adapun perorangan, bisa jadi ada yang lebih afdol dibandingkan dengan perorangan dari tingkat yang lebih tinggi atau golongan yang lebih tinggi. Secara individu bisa saja berbeda. Di pertemuan sebelumnya kita juga mempelajari bahwa sabbu sahabah, mencela para sahabat, hukumnya adalah haram. Namun sampai pada tingkat kekufuran atau tidak, maka terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah sab as-sahabati umuman, mencela para sahabat secara umum seluruhnya. Maka ini hukumnya adalah kekufuran, kufur akbar. Keadaan yang kedua adalah mencela para sahabat ala sabirul khusus, secara perorangan, tidak secara umum para sahabat seluruhnya. Maka Ini terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang kedua terbagi menjadi dua keadaan lagi. Yang pertama adalah sat fi dinihim, mencela dalam hal agama mereka. Agama mereka tidak baik, seperti matan fasik, ya, munafik, apalagi mengkafirkan kafir. Maka hukumnya adalah kekufuran. Hukumnya adalah kekufuran. Adapun yang kedua adalah mencela secara khusus atau perorangan para sahabat, ya, pada sifat mereka, sifat akhlak, perangai, karakter atau sifat fisik. Maka ini terbagi menjadi dua lagi. Jika ditujukan kepada al-khulafa ar-rasyidin atau salah satu dari mereka, maka ini adalah kekufuran. Jika ditujukan kepada selain mereka, maka itu bukan kekufuran, tetapi itu adalah kefasikan dan bisa menjadi kebid'ahan. Kurang lebih demikian, ya, pembagian hukum sabu sahabah, mencela para sahabat. Berikutnya, penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa yaqbaluna ma jaa'a bil kitab wa sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim wa yufaddiluna man anfaqa min qabl al fath wa huwa sulh al hudaybiyah. Dan ahli sunnah wal jamaah menerima semua yang dibawa, yang disebutkan oleh Alkitab, As-Sunnah dan Ijma' dari keutamaan mereka dan derajat mereka. Wa yufadzilun, dan ahli sunnah wal jamaah yufadzilun. Ini sebagian rincian tentang fadha'il dan maratib, keutamaan dan derajat para sahabat. Tapi sudah kita pelajari walhamdulillah secara global. Beliau menyebutkan sebagian rincian tentangnya, wa yufadzilun, dan mereka ahlus sunnah mengutamakan man anfaqa, para sahabat yang berinfak, min qabril fathi, sebelum terjadinya al-fath. Apa itu? Wa huwa sulhul hudaybiyah, yaitu sulh, perdamaian Hudaybiyah. Wa qatala, serta berperang, berinfak serta berperang sebelum sulh al-Hudaybiyah. Ala man anfaqa min ba'du wa qatal, dibandingkan dengan para sahabat yang berinfak dan berperang min ba'du, setelahnya, setelah sulh al-Hudaybiyah. Naam. Sehingga sebagaimana yang kita pelajari di dalam maratib as-sahabah, tingkatan-tingkatan para sahabat, bahwa para sahabat yang berislam sebelum sulh al-Hudaybiyah, mereka lebih afdal, lebih tinggi derajatnya daripada para sahabat yang berislam setelah sulh al-Hudaybiyah. Berinfak dan berperang, yakni berislam juga tentunya, berislam, berinfak, menginfakkan harta bendanya fi sabilillah, demikian juga berjihad fi sabilillah. Ya, yang berislam, berinfak dan berjihad sebelum sulh al-Hudaybiyah, mereka lebih afdal daripada yang berislam setelah sulh al-Hudaybiyah. Penulis rahimahullah merajihkan, menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan fath, yang menjadi patokan di sini adalah sebelum atau setelah fath. Beliau merajihkan bahwa yang dimaksud dengan al-fath adalah sulh al-Hudaybiyah. Dan para ulama memang berbeda pendapat. Berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan al-fath. Sebagaimana itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid. Apa yang dimaksud dengan Al-Fath? Ya, di dalam ayat tersebut, ya, la yastawi minkum man anfaqa min qabril fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Ayat ini merupakan dalil pernyataan beliau. Ya. Surat Al-Hadid ayat 10, la yastawi, tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang berinfak sebelum al-fath serta berperang. Mereka itu lebih besar derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelahnya, setelah al-fath, yang berinfak dan berperang setelah fath. Namun Allah telah menjanjikan untuk masing-masing dari mereka al-husna, al-jannah, surga. Ini dalilnya. Namun apa yang dimaksud dengan al-fath? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama seperti pendapat penulis, yaitu sulh al-Hudaybiyah. Sulh al-Hudaybiyah. Naam. Kenapa al-fath di dalam ayat ditafsirkan dengan sulh al-Hudaybiyah bukan fathu Makkah? Ya, jawabannya ya karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang sulh al-Hudaybiyah, afathun huwa, apakah sulh al-Hudaybiyah adalah fath, kemenangan? Maka beliau menjawab na'am, ya. Demikian juga perkataan sebagian sahabat yang menafsirkan al-fath dengan sulh al-Hudaybiyah, seperti perkataan sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ta'udduna antumul fatha fatha Makkah, wa qad kana fathu Makkah fathan, wa nahnu na'uddul fatha bai'atar ridwani yawmal Hudaybiyah. Kata Al-Bara bin Azib, ta'udduna, kalian menganggap al-fath adalah fathu Makkah. Waqad kana fathu Makkah fathan. Dan memang fathu Makkah itu adalah fath, kemenangan. Akan tetapi nahnu na'uddul fatha, kami menganggap, meyakini bahwa fath yang dimaksud adalah bai'at ar-ridwan, bai'at ar-ridwan pada hari Hudaybiyah, sulh al-Hudaybiyah. Hadith riwayat Al-Bukhari. Kenapa sulh al-Hudaybiyah disebut dengan fath? Ya, kemenangan. Ya, sebagaimana Allah nyatakan demikian dalam Al-Qur'an, al-fath, kemenangan. Sebab ya, dengan terjadinya sulh al-Hudaybiyah terjadi maslahat yang sangat besar setelahnya. Ya, termasuk al-futuh, kemenangan-kemenangan setelah sulh al-Hudaybiyah, itu diantara sebabnya adalah sulh al-Hudaybiyah. Sulh al-Hudaybiyah menjadi pembuka untuk kemenangan-kemenangan berikutnya, termasuk fathu Makkah. Ya, diantara sebabnya adalah karena sebelumnya telah terjadi sulh al-Hudaybiyah. Namanya sulh kan perjanjian, perjanjian damai. Nah, dengan perjanjian damai itu akhirnya banyak orang yang lebih leluasa untuk masuk ke dalam Islam, untuk mempelajari Islam, tidak ada rasa takut sebagaimana sebelumnya. Demikian juga orang-orang bangsa Arab menganggap bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan, sehingga perjanjian damai mereka teranggap dengan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy segan terhadap kaum muslimin sampai harus mengadakan perjanjian damai. Sehingga dakwah Islam di mata bangsa Arab semakin tinggi dan disegani, dan seterusnya. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan al-fath di dalam ayat adalah fathu Makkah. Ini pendapat banyak dari ahli tafsir atau bahkan mayoritas ahli tafsir. Namun pendapat yang lebih tepat seperti tadi, adalah pendapat yang pertama seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu sulh Al-Hudaybiyah. Adapun sulh Al-Hudaybiyah itu sendiri terjadinya adalah pada bulan Dzulqa'dah. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriyah. Sehingga tahun tersebut, ya, waktu tersebut menjadi patokan, ya, yang berislam berjuang sebelum bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah lebih afdal daripada yang berislam setelahnya. Kalau kita ingin mengetahui para sahabat, ya, tergolong golongan yang manakah mereka sebelum atau setelah sunnah Al-Hudaybiyah, ya, tinggal kita melihat biografi mereka di dalam kitab-kitab para ulama. Naam. Adapun para sahabat yang disebutkan ikut serta di dalam sulh Al-Hudaybiyah. Ini para sahabat yang disebutkan turut serta di dalam sulh Al-Hudaybiyah. Ya. Perjanjian damai Hudaybiyah. Ya, jumlah mereka, ya, di dalam peristiwa tersebut sampai terjadi bai'atul ridwan, bai'at, ya, untuk berjuang sampai titik darah penghabisan, jumlah mereka, ya, dapat disimpulkan antara 1400 sampai 1500 orang. Ya, ini para sahabat yang ikut di dalam peristiwa sulh Al-Hudaybiyah. Di dalam sulh Al-Hudaybiyah jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan seluruh kaum muslimin pada tahun-tahun berikutnya. Itulah sebabnya mereka memiliki keutamaan yang lebih. Ya, mereka memiliki keutamaan yang lebih. Alhamdulillah. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, wa yufaddiluna al-muhajirina 'ala al-ansar. Wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badrin wa kanu 300 wa bid'ata 'ashar. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wa yufaddilun, dan ahlus sunnah wal jamaah, mereka lebih mengutamakan al-muhajirin, para sahabat muhajirin, alal ansar, dibandingkan dengan sahabat ansar. Wa yu'minuna, dan mereka mengimani, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman li ahli Badr, kepada ahlu Badr, wa kanu 300 wa bid'ata 'ashar, yang saat itu berjumlah 300 sekian belas orang. Allah berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan, karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Maka ahlus sunnah wal jamaah, ya, lebih mengutamakan al-muhajirin dibandingkan dengan ansar. Mereka meyakini bahwa sahabat muhajirin itu lebih afdal, lebih tinggi derajatnya daripada sahabat ansar, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam pembagian tingkatan-tingkatan dan derajat para sahabat. Adapun al-muhajirin, siapa yang dimaksud dengan mereka? Mereka adalah para sahabat alladzina hajaru ilal Madinah qabla fathi Makkah. Ya. Yaitu orang-orang yang berhijrah ke Madinah, para sahabat yang berhijrah ke Madinah sebelum Fathu Mekah. Perhatikan, bukan sulh Al-Hudaybiyah, melainkan Fathu Mekah, sebelum Fathu Mekah. Sebab setelah Fathu Mekah tidak ada lagi ya hijrah dari Mekah ke Madinah, sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada syariat lagi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah sudah masuk di dalam wilayah Islam. Alhamdulillah. Adapun yang dimaksud dengan Al-Ansar, ya, Al-Ansar yaitu para sahabat penduduk Madinah. Para sahabat penduduk Madinah. Ini yang Rasulullah SAW berhijrah ke tempat mereka. Dan para sahabat Ansar itu terbagi menjadi dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj. Namun kenapa Ahli Sunnah wal Jamaah lebih mendahulukan dan meyakini bahwa Muhajirin lebih tinggi derajatnya daripada Ansar? Jawabannya, yang pertama, sebab yang pertama adalah karena dalil. Di dalam sekian ayat Allah menyebutkan sahabat Muhajirin sebelum sahabat Ansar, menunjukkan bahwa Allah lebih mengutamakan mereka. Seperti di dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama beriman dari kalangan Muhajirin dan Ansar, sampai akhir ayat. Demikian pula seperti dalam surat At-Taubah ayat 117, لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Sungguh Allah telah memberikan taubat kepada Nabi, kepada Muhajirin dan Ansar. Allah mendahulukan Muhajirin. Demikian juga seperti di dalam surat Al-Hasyr, Allah menyebutkan terlebih dahulu Muhajirin di dalam ayat 8 surat Al-Hasyr. Kemudian baru menyebutkan tentang Al-Ansar di dalam ayat 9 dari surat Al-Hasyr. Ya. Demikian juga sebab yang kedua, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Muhajirin lebih afdal secara umum dibandingkan dengan Al-Ansar. Ya. Karena demikianlah yang diyakini oleh para sahabat. Yang diyakini oleh para sahabat. Ya. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa kunna ma'syaral muhajirin awwalan nasi islaman wa nahnu ashiratuhu wa aqaribuh. Kami segenap Muhajirin adalah manusia yang pertama berislam, dan kami adalah keluarga serta kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang seperti itu yang diyakini oleh para sahabat, bahwa secara umum Muhajirin lebih afdal, lebih tinggi derajatnya daripada Ansar. Kemudian sebab yang ketiga, karena Muhajirin menggabungkan dua keutamaan, ya, yaitu al-hijrah dan an-nusrah. Keutamaan berhijrah sekaligus nusrah, pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Sedangkan Ansar dalam hal ini hanya memiliki satu keutamaan, yaitu nusrah saja. Sama-sama membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolong beliau serta dakwahnya. Ya. Dalam hal ini sama dengan Muhajirin, nusrah. Muhajirin pun membela, orang-orang Ansar juga membela, menolong. Ya. Hanya saja Ansar tidak mendapatkan keutamaan hijrah, sedangkan Al-Muhajirin mendapatkannya, meninggalkan keluarga, ya, sanak famili mereka, harta benda mereka, ya, tempat kelahiran mereka, ya, untuk berhijrah. Kemudian penulis rahimahullah tadi menyebutkan ya, bahwa di antara para sahabat yang derajatnya tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain adalah Ahlu Badr. Adalah Ahlu Badr. Siapa itu Ahlu Badr? Ahlu Badr yaitu para sahabat yang mengikuti perang Badr. Yang mengikuti perang Badr. Saat itu jumlah mereka seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah 300 sekian belas. Ya. 300 lebih sekian belas. Naam. Adapun Badr, Badr yakni tempat yang ma'ruf, pertempuran Badr saat itu terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Tahun 2 Hijriyah. Ya, Yaumu Badr, peperangan Badr. Ya. Dinamakan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan Yaum Al-Furqan. Hari pembeda. Yaum Al-Furqan. Adapun kronologinya adalah saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membalas kezaliman orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin dalam bentuk menghadang ya kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kafilah dagang mereka Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dalam perjalanan pulang ke Mekah dari Syam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak ya para sahabat untuk ikut menghadang mereka, mengambil kembali hak kaum muslimin dari mereka. Ya, jumlah kaum muslimin seperti tadi yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat menghadang adalah 300 sekian belas. Ya, 300 sekian belas orang. Ya, mereka keluar dari Madinah tidak untuk berperang. Ya, hanya menghadang saja, dan mereka adalah kafilah dagang bukan pasukan tempur sehingga tidak siap untuk berperang, tidak mungkin berperang. Namun Abu Sufyan yang saat itu masih ya kafir ya mendengar pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ya pasukan beliau tersebut. Lalu Abu Sufyan mengirim ya utusan kepada orang-orang Quraisy di Mekah agar memberikan pertolongan dan perlindungan. Ya. Dan Abu Sufyan bersama kafilah dagang tersebut selamat. Ya, selamat dari kejaran. Namun orang-orang Quraisy dengan sombong dan angkuhnya ya tetap ingin keluar ya ke Badr. Ya, tetap keluar ke Badr untuk menampakkan keangkuhan dan kesombongan mereka, padahal tujuan menyelamatkan kafilah dagang ya sudah tidak diperlukan lagi sebab mereka telah selamat ya dari kejaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sendirinya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya dengan pasukan Quraisy tersebut yang telah mereka persiapkan ya di Badr, dan terjadilah pertempuran Badr. Walhamdulillah kemenangan Allah berikan untuk kaum muslimin. Sehingga Yaum Badr, pertempuran Badr ya menjadi Yaumul Furqan, menjadi hari pembeda. Sebab dengan terjadinya pertempuran Badr yang dimenangkan oleh kaum muslimin, bangsa Arab secara umum semakin segan ya dan tidak memandang sebelah mata terhadap kaum muslimin. Ternyata mereka memiliki kemenangan. Padahal mereka keluar bukan untuk berperang, hanya menghadang, tapi tetap menang. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy tersebut, mereka keluar untuk berperang. Ya, untuk memang untuk berperang. Ternyata kemenangan tetap Allah berikan untuk kaum muslimin. Ya, sehingga itu menjadi hari penentu. Ya, hari penentu untuk hari-hari berikutnya, zaman-zaman berikutnya ya dakwah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada Ahlu Badr para sahabat yang mendapatkan keutamaan dengan mengikuti perang Badar. Allah berfirman, "I'maru ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah kalian ma syi'tum, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Berbuatlah sekehendak kalian, sebab aku telah mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini, ya, apa maksudnya, apa maknanya? Ya, di dalam hadis ini terdapat dalil, ya, bahwa tidak mungkin, ya, atau bahwa setiap dosa, termasuk dosa-dosa besar mereka, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, menunjukkan beberapa faedah atau makna. Yang pertama adalah bahwa dosa-dosa besar mereka, ahlu Badar, itu maghfurun maghfuratun lahum. Ya, terampuni. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fihi bisyarah bi annahum lan yamutu 'alal kufar. Di dalamnya terdapat kabar gembira bahwa mereka tidak mungkin meninggal di atas kekafiran, pasti mereka meninggal di atas Islam dan iman. Ya, Islam dan iman. Naam. Kemudian, ya, para ulama juga menerangkan berkaitan dengan hadis ini, i'maru ma syi'tum faqad ghafartu lakum wa ma yudrika la'allallaha qad tala'a 'ala ahli Badr faqala i'maru ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya, barangkali bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, memandang melihat kepada ahlu Badar lalu mengatakan i'maru ma syi'tum faqad ghafartu lakum, atau innallaha tala'a, sesungguhnya Allah telah memandang kepada mereka dan mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Yang ketiga, perlu kita fahami bahwa i'malu, perintah di sini, lakukanlah, berbuatlah sekehendak kalian. Perintah di sini yang dimaukan dengannya adalah amr at-takrim, perintah pemuliaan, sebagai bentuk pemuliaan untuk mereka. Ya, bukan maksudnya adalah apa? Perintah untuk benar-benar mengerjakan sekehendak mereka walaupun itu dosa. Apalagi dosa besar, apalagi kekufuran, na'udzubillah, bukan. Sehingga yang dimaksud dan perintah di sini bukan apa? Perintah untuk dilaksanakan. Tetapi yang dimaksud dengan perintah di sini adalah pemuliaan. Silakan kerjakan. Ya, i'malu ma syi'tum. Ya, karena kalian adalah orang-orang yang dimuliakan, silakan perbuatlah sekehendak kalian. Sebab yang namanya amr, bentuk amr atau perintah di dalam bahasa Arab memang pada asalnya bermakna apa? Infadh, tanfidh. Ya, tuntutan untuk mengerjakan. Tuntutan untuk mengerjakan, melaksanakan perintah. Tetapi bentuk perintah di dalam bahasa Arab juga memiliki makna-makna yang lain. Di antaranya apa? Seperti ihanah. Ya kan? Seperti ihanah, menghinakan. Ya, menghinakan. Nah, seperti yang dikatakan, ya, kepada ahlun nar, ya, atau kepada orang-orang yang berbuat ilhad di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina afamay yulqa fin nari khairun amman ya'ti amina yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad di dalam ayat-ayat kami, mereka tidak akan tersembunyi dari kami. Apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik? Ataukah yang lebih baik itu adalah orang yang datang dalam keadaan aman pada hari kiamat nanti? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'malu ma syi'tum. Perbuatlah sekehendak kalian. Apakah di sini maksudnya adalah tuntutan untuk mengerjakan apa yang disukai? Bukan, tapi ihanah, menghinakan. Allah menghinakan orang-orang kafir. I'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir. Demikian juga apa? Bisa dimaknakan dengan tahdid atau ancaman. Ya, sudah kerjakan sana. Itu kan ancaman. Intinya amr, bentuk perintah dalam bahasa Arab terkadang memberikan makna ihanah, penghinaan, dan terkadang memberikan makna apa? Tahdid, ancaman. I'mal. Ya, kerjakanlah. Terkadang apa? Memberikan makna-makna yang lain. Seperti di sini diterangkan oleh para ulama, Allah Ta'ala berfirman kepada Ahlu Badr, i'malu ma syi'tum. Ya, perbuatlah sekehendak kalian. Bukan maksudnya mempersilahkan berbuat dosa, tetapi maksudnya adalah amr takrim, dalam rangka memberikan pemuliaan. Perintah untuk pemuliaan, dalam rangka mengungkapkan pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka. Naam. Kemudian i'maru ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya. Faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian. Para ulama menerangkan maknanya. Apa maknanya faqad ghafartu lakum? Maknanya adalah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengampuni dosa mereka. Ya. Baik dengan sebab tertentu maupun murni karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab tertentu ataupun murni karena Allah, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya. Adapun sebab-sebab yang mengukurkan, menghapuskan atau menyebabkan terampuninya dosa-dosa itu banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai menyebutkan ada 10 sebab terampuninya dosa-dosa. Di antaranya adalah seperti masaib, musibah-musibah. Musibah di dunia itu bisa menjadi sebab tergugurkannya dosa-dosa sehingga tidak diazab di dalam an-nar. Demikian juga seperti hasanat, mahiyah, amal-amal kebaikan yang menghapuskan dosa. Ya. Demikian juga seperti at-taubah, bertaubat. Taubat, at-taubatun nasuh, itu juga menyebabkan tergugurkannya dosa-dosa, diampuninya dosa-dosa, dan sebab-sebab lain yang banyak. Intinya adalah faqad ghafartu lakum, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengampuni mereka. Mengampuni Ahlu Badr, baik dengan apa? Murni karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sebab-sebab tertentu yang diterangkan oleh para ulama. Naam. Sehingga ketika dengan sebab-sebab tertentu seperti bertaubat, artinya Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat pasti. Ya, perbuatlah sekehendak kalian. Faqad ghafartu lakum, karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Yani pasti Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat sehingga Allah mengampuni mereka, atau Allah memberikan musibah, ujian kepada mereka sehingga tergugurkanlah dosa-dosa mereka. Ya. Atau Allah memberikan kepada mereka sebab-sebab yang lain. Ya. Yang menyebabkan tergugurkannya dosa-dosa mereka, atau setidaknya murni karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perlu kita fahami bahwa maghfirah, ampunan untuk Ahlu Badr, ya, ampunan untuk Ahlu Badr yang dimaksud di dalam hadis ini faqad ghafartu lakum, hanyalah ampunan fil akhirah. Di akhirat Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, dosa-dosa mereka. Entah apa sebabnya, mungkin mereka bertaubat, atau mungkin mereka melakukan amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa mereka, atau mungkin musibah atau yang lain, ya, yang jelas di akhirat Allah pasti mengampuni mereka. Ya. Adapun di dunia, maka tidak ada maghfirah. Di adapun di dunia, maka maghfirah di dalam hadis ini, ya, tidak didapatkan oleh mereka. Atau hadis ini tidak mencakup maghfirah, ampunan atas setiap kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, ya, ketika mereka masih berada di dunia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau mereka salah dan berhak pantas untuk dihukum di dunia, maka mereka, ya, diberi hukuman. Dan tidak dikatakan mereka ahlu badar, diampuni saja. Tidak. Seandainya mereka melakukan dosa besar yang ada hukuman hadnya, ya, maka hukum had tersebut tidak gugur dari ahlu badar, dari sahabat ahlu badar. Mereka tetap mendapatkan hukuman, atau mungkin ta'zir, atau ta'dib, atau lain sebagainya. Yang jelas, yang dimaksud dengan faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian, yakni mengampuni kalian di akhirat. Adapun di dunia, maka seperti manusia-manusia yang lain, ya, jika salah dan berhak mendapatkan hukuman, ya, dihukum. Nah, kemudian penulis rahimahullah mengatakan, wa bi annahu la yadkhurun nar ahadun bay'a tahta asy-syajarati kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal laqad radiyallahu anhum wa radu anhu wa kanu akthara min 1400. Wa bi annahu, ini diathafkan ke bi annallaha qala li ahli badar, wa bi annahu, dan ahlu sunnah meyakini bahwa la yadkhulun nara ahadun, tidak akan masuk annar, neraka, ahadun, seorang pun, bay'a tahta syajarah, yang berbaiat di bawah pohon, kama akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal laqad radiyallahu anhum, bahkan sungguh Allah telah meridhai mereka, wa radu anhu, dan mereka telah ridha kepadanya, kepada Allah. Wa kanu aktsara min 1400, dan mereka lebih banyak, berjumlah lebih dari 1400 orang. Nah, ini yang diistilahkan dengan kelompok atau golongan ashab, ashabus syajarah, juga dinamakan dengan ashab bay'atir ridwan, juga disebut dengan apa, ashab sulhil hudaibiyah, orang-orang yang menghadiri perjanjian damai al-hudaibiyah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin Quraisy. Ashabus syajarah, ashab bay'atir ridwan. Sebab asal muasal terjadinya bayat ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya keluar dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah di tahun 6 Hijriah. Ya, tahun 6 Hijriah seperti tadi. Dan ya, beliau bersama para sahabatnya itu membawa hewan-hewan hadyu untuk disembelih, dikorbankan di sana. Jumlah mereka, ya, seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, lebih dari 1400. Ya. Ada 3 riwayat tentang jumlah mereka. Riwayat yang pertama adalah jumlah mereka 1500. Riwayat yang kedua mengatakan jumlah mereka 1400. Riwayat yang ketiga mengatakan jumlah mereka 1300, beda-beda. Tetapi disimpulkan bahwa jumlah mereka adalah antara 1400 sampai 1500 orang. Ya. Dan ini tidak ada pertentangan Ya, bagaimana menjamaknya? Ya, menggabungkan, mengkorelasikannya. Ya, jawabannya riwayat yang pertama menyebutkan 1500 karena itu menggenapkan ke atas. Ya, riwayat yang menyebutkan 1400 itu menggenapkan ke bawah, mengurangi, kasr. Ya. Dan riwayat yang menyebutkan 1300 ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, 1300 orang muqatil. Muqatil yakni petempur, orang yang siap perang. Dan 100-nya bukan orang yang siap perang. Ya, mungkin orang yang tua atau mungkin anak-anak atau mungkin tidak bersenjata. Wallahu alam. Ya, sehingga 100 lebihnya itu bukan muqatil, petempur. Atau kemungkinan yang kedua, 1300 pada awalnya, mungkin di awal-awal keluar Madinah, tetapi pada akhirnya jumlah mereka antara 1400 dan 1500. Intinya tidak ada pertentangan, sebab semuanya adalah riwayat yang sahih. Jumlah mereka antara 1400 sampai 1500. Mereka tidak ingin berperang sama sekali. Yang mereka tuju adalah ibadah umrah. Namun ketika mereka tiba di Hudaybiyah, Hudaybiyah itu tempat ya dekat Mekah, ya dekat Mekah. Sebagian dari Hudaybiyah itu masuk dalam wilayah Al-Haram, tanah suci, dan sebagian yang lain di luar Haram, tanah suci. Jadi sudah sangat dekat. Ya. Orang-orang musyrik ya, mendengar Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah sampai, sudah berada di Hudaybiyah. Lalu mereka menghalangi beliau SAW dan para sahabatnya. Kenapa menghalang-halangi? Apa hak mereka? Kan kaum muslimin datang untuk ibadah umrah. Ya, apa hak mereka menghalangi? Mereka menghalangi karena meyakini bahwa diri mereka adalah humatul bait, penjaga. Penjaga Baitullah Ka'bah, penjaga Masjidil Haram. Ya, mereka merasa memiliki hak untuk mengurus, menjaga Bait Al-Ka'bah dan Al-Masjidil Haram. Ya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala ya, membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanazul, untuk mengalah. Ya, untuk mengalah. Ya. Namun sebelum itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menemui orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy diutus. Jadi tidak langsung ketemu. Yang ketemu adalah Uthman bin Affan. Kenapa Uthman bin Affan yang diutus? Karena beliau memiliki keluarga, kerabat dan kabilah yang kuat di sana yang bisa melindungi beliau. Nah, Uthman bin Affan akhirnya bertemu dengan tokoh-tokoh mereka dan mengutarakan tujuan kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, yaitu hanya untuk beribadah umrah. Ya, namun, ya, Uthman bin Affan tidak kunjung datang kembali kepada kaum muslimin di Hudaybiyah. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berbaiat, karena bisa jadi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah dibunuh. Padahal semestinya yang namanya utusan itu tidak boleh dibunuh, walaupun utusan musuh tidak boleh dibunuh. Tetapi barangkali dibunuh, maka Rasulullah SAW telah bersiap. Utusan saja dibunuh, apalagi mau berdamai, ya tidak mungkin. Ya. Maka yang terjadi adalah peperangan. Maka Rasulullah SAW membaiat para sahabat yang jumlah mereka sekitar 1400 lebih. Jadi seperti tadi, beliau membaiat mereka di bawah sebuah pohon. Ya, dibaiat. Baiat untuk apa? Baiat untuk apa? Untuk berperang, ya, dan tidak lari dari kematian. Ini sampai titik darah penghabisan untuk berperang. Seandainya orang-orang Quraisy ya memilih untuk memerangi. Terkait dengan Uthman bin Affan, Nabi SAW ya, mewakili Utsman bin Affan membaiat beliau dengan kedua tangan beliau. Ya, satu tangan ini untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadhihi yadu Utsman, ini mewakili tangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu alhamdulillah tidak terbunuh. Beliau kembali dalam keadaan selamat. Ya, setelah itu ya datanglah utusan-utusan Quraisy ya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadilah sulh Al-Hudaibiyah, perjanjian damai Hudaibiyah. Naam. Nah, mereka itu yang sempat berbaiat ya. Berbaiat untuk apa? Untuk mati. Ya. Di dalam peristiwa tersebut itulah yang disebut dinamakan dengan golongan Ashab Asy-Syajarah, Ashab Bai'atir Ridwan. Ya. Ashab Bai'atir Ridwan, kenapa dinamakan demikian? Karena mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fath, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman itu ketika mereka membaiatmu wahai Rasulullah tahta syajarah, di bawah pohon itu, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Allah menurunkan ketenangan kepada mereka dan memberikan ganjaran untuk mereka berupa fathan qariba, kemenangan yang telah dekat. Ya. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan Allah juga menjanjikan ya sebagai ganjaran ghanimah-ghanimah yang banyak yang akan mereka ambil. Nah, ini peristiwa-peristiwa di tahun berikutnya. Peristiwa-peristiwa di tahun berikutnya telah Allah janjikan kemenangan-kemenangan untuk kaum muslimin dengan sebab mereka telah ya berbaiat tahta syajarah bai'atul ridwan. Allah menyatakan meridhai mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah meridhai orang-orang yang beriman itu ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Berarti mereka mendapatkan ridwan sehingga dinamakan apa? Ashab bai'atir ridwan, bai'at yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kenyataannya tidak jadi berperang, namun apa yang ada di dalam hati mereka, tekad yang kuat untuk berperang sampai titik darah penghabisan ya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata para ulama, ya, firman Allah Ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, ya, idh yubayyi'unaka tahta syajarah, Allah telah meridhai mereka. Ini menunjukkan, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya, bahwa Allah akan selalu meridhai mereka. Laqad radiyallahu, jadi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud dalam ayat ini adalah keridhaan abadi, selama-lamanya. Ya. Dan terfahami darinya atau disimpulkan darinya bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam an-nar, neraka, karena diridhai oleh Allah. Tentu orang yang diridhai oleh Allah tidak akan dimasukkan ke dalam an-nar. Sehingga ini dalil yang pertama. Mereka apa? Tidak akan masuk ke dalam an-nar. Seperti yang dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa bi annahu la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta asy-syajarah. Kemudian dalil yang kedua, seperti yang diisyaratkan oleh penulis rahimahullah, kama akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil yang kedua adalah berita beliau, hadis beliau. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Jabir riwayat Muslim, la yadkhulun nara insya Allah min ashabi syajarati ahadun alladzina bay'u tahtaha, tidak akan masuk ke dalam an-nar insyaallah, min ashabi syajarah, dari ashabu syajarah seorang pun tidak akan masuk an-nar. Alladzina bay'u tahtaha, yaitu orang-orang yang berbaiat di bawahnya, di bawah pohon tersebut. Bay'u tahtaha. Naam. Naam. Nah, insyaallah di dalam hadis tersebut nampaknya adalah apa? Insyaallah litahqiq, untuk menyatakan kepastian, bukan lisyak. Karena kata insyaallah ya memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah apa? Asyak, untuk menyatakan keraguan. Tujuan yang kedua adalah untuk tahqiq, menyatakan kepastian, pasti. Ya. Demikian juga kita tambahkan tujuan yang ketiga, ada tujuan yang ketiga atau fungsi yang ketiga adalah dalam rangka isti'anah billah, sebagai ungkapan ya permintaan tolong, permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.